Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Kita lanjutkan di halaman 7 ya. Atau kalau di kitab aslinya pada halaman 202. Tambihun. Tambih ya. Catatan atau peringatan. Wa nahnu nutliku ibaratin mitla qawlina inna haula'il jaysha hum yadut taghiyatil murtadi wa daulatir ridatil lati yaktishu biha wa zira'uhu lati yadribu biha wa annahum ansaruhu wa a'wanuhu wa annahum junduhu wa rijaluhu wa ma syabaha dhalika wa nahnu nubliku ibaratin, dan kita menyebutkan beberapa istilah, beberapa ungkapan. Mitla qawlina, misalnya perkataan kita inna haula'il jaysha hum yadut taghiyatil murtaddi, sesungguhnya tentara mereka, para tentara itu adalah tangan dari Tauhud Murtad. Wa daulatir ridatil lati yabtishu biha, dan tangan dari negara Murtad yang dengan tangan tersebut yabtishu rezim. Dan negara murtad tadi, kalau saya tisu ya, melakukan pukulan keras, menggasak, menindas, melibat kaum muslimin. Wazira'uhu lati yadribu biha, dan lengan yang dengannya rezim menghantam, memukul. Wa annahum ansaruhu wa a'wanuhu, dan bahasanya para tentara tersebut ya, adalah para pendukung dan pembantu dari rezim murtad tadi, tauhid murtad tadi. Wa annahum junduhu wa rijaluhu, dan bahasanya mereka para tentara itu adalah junduhu wa rijaluhu, tentaranya tauhid dan pasukannya Tawud. Wa ma syabaha dzalika, dan istilah-istilah, ungkapan-ungkapan serupa. Ini secara umum ya, secara mutlak, secara am, kita mengungkapkan kalimat-kalimat seperti itu. Wa hadza haqqun min wajhin. Ungkapan-ungkapan ini benar dari satu sisi, dari satu sudut pandang, ungkapan ini benar. Ala makna, dalam pengertian annahum hum fil waqi'i kadzalika, bahasanya mereka para tentara itu secara realita ya, secara de facto memang seperti itu keadaannya ya. Mereka adalah tangannya Tawud, mereka adalah lengannya Tawud, mereka adalah pendukung pembela tentaranya. Sya'aru awlam yash'uru, baik mereka sadar, baik mereka merasa atau tidak merasa ya, mereka sadar maupun tidak sadar, faktanya seperti itu. Wa qa'a minhum dhalika qasdan aw ardan wa luzuman, hal itu terjadi dari diri mereka baik secara qasdan, secara sengaja, sejak awal memang masuk tentara, masuk polisi, masuk dinas intelijen itu memang tujuannya untuk meneguhkan rezim tauhid, meneguhkan hukum tauhid, melindas, melibat kaum muslimin. Memang sejak awal ada orang-orang sengaja niatnya seperti itu, au ardan waluzuman, atau secara tidak langsung, secara konsekuensi dari status dia, tidak punya niat seperti itu. Awalnya mungkin ingin gaji yang rutin, ingin tunjangan, ingin penghidupan yang mapan. Tapi tidak ada keinginan sebenarnya untuk membela kekafiran, untuk memerangi kaum muslimin. Tapi karena posisi dia seperti itu, maka luzuman ada konsekuensi nanti ketika dibutuhkan tenaganya oleh rezim untuk melibas kaum muslimin, ya dia akan melibas. Kalau tenaganya dibutuhkan oleh rezim untuk memerangi mujahidin, ya dia akan memerangi mujahidin. Wa ala iradati tahdhiri min hadzal mauqifi wa tanthiri min hadzal fi'li syani'il qabihil mubiki wa sadril balighi anhu. Istilah-istilah tadi, mereka ansor tauhid, akwan tauhid, mereka tangan kanannya rezim murtad dan lain sebagainya, itu dari satu sisi benar, ya benar. Dari sisi apa? Yang pertama, dari realitanya seperti itu. Kemudian yang kedua, wa ala iradati tahdziri min hadzal mauqifi, benar. Dari sisi apa? Kita hendak mentahdir, memperingatkan kaum muslimin agar tidak berada dalam posisi seperti itu. Wa tanfiri min hadzal fi'li syani'i syani'il qabihil mubiki, dan tanfir, kita hendak membuat kaum muslimin lari dari pekerjaan seperti itu. Ingin memeringkatkan kaum muslimin biar tidak terjatuh dalam kedudukan seperti itu, membuat kaum muslimin lari dari pekerjaan yang syani, yang sangat jelek, sangat buruk, yang sangat menjijikkan. Al-qabih, yang sangat, yang buruk, yang jelek. Al-mubiki, yang mencelakakan, yang membinasakan. Membinasakan karena di akhirat, ya kan, hukumannya sangat-sangat berat. Ada nanti kemungkinan di dunia dia mencari-cari aib kaum muslimin, ada kemungkinan dia menangkap kaum muslimin, menyiksa kaum muslimin, membunuh kaum muslimin. Pekerjaan-pekerjaan yang itu dosanya sangat-sangat berat. Wa zadril balighi anhu, dan kita hendak memberikan zadr, pencegahan, pelarangan yang al-balig, yang sangat keras, yang sangat tegas dari jabatan, dari pekerjaan seperti itu. Ini benar dari sisi ini. Satu, memang sesuai realita. Yang kedua, kita hendak memperingatkan kaum muslimin agar tidak terjatuh dalam hal-hal seperti itu. Wa ammal hukmu bitakfiri fa sya'nun akharu. Adapun hukum, ya, ponis mengkafirkan, tentu mengkafirkan individu, ya, bukan lembaga, bukan kesatuan, maka ini perkara yang lain lagi. Fal yuntabahu lihadza, maka hendaklah diperhatikan, ya, dicatat hal ini. Fala Buddha, ya, kemudian beliau menjelaskan bagaimana pendapat beliau dalam masalah ini, fala budda wal halu hakadha minat tafsili, maka mau tidak mau dalam kondisi seperti ini kita harus memberikan penjelasan yang tafsir, yang rinci. Wa dzalika bihasbil ahwali, dan hal itu yang maksudnya hukum pengkafiran tadi, vonis kafir tidaknya individunya, bihasbil ahwali, tergantung pada beberapa keadaan, tergantung pada beberapa kondisi, ada beberapa hal yang dipertimbangkan. Yang pertama diantaranya adalah bihasbi kuwati wa wuduhi kufrin nizami wa riddatihi wa zuhuri dzalika linnasi au khafaihi wal tibasihi alaihim. Yang pertama yang dipertimbangkan adalah pertimbangan seberapa jauh ya kekuatan apa kuwati wuduhi kufri nizami waridatihi ya, kekuatan jelas kejelasan kekafiran dan kemurtadan rezim pemerintah ya, wa zuhuri dzalika linnas, dan nampak jelasnya itu bagi masyarakat, au khafaihi wal tibasihi alaihim, atau seberapa jauh tersamar dan tercampur jauh tercampur baurnya ya kemurtadan dan kekafiran rezim tadi bagi masyarakat ya. Maksudnya apakah kekafiran dan kemurtadan rezim ini bagi masyarakat luas sudah perkara yang sangat-sangat jelas, umumnya orang tahu, ataukah yang tahu ini segelintir orang, para ulama, para aktivis dakwah, mujahidin, sementara mayoritas masyarakat dan mungkin bahkan banyak ulama juru dakwah sendiri pun masih belum memahami hal itu. Nah, ini perlu dipertimbangkan. Wa hadhihi mas'alatun yarji'u taqdiruha ilal faqihil mufti. Masalah ini yarji'u taqdiruha, takdir apa? Pertimbangannya yang memperkirakannya kembali kepada faqih yang mufti, ulama yang ahli di bidang syariat, dia tahu realita ya, dan dia punya kemampuan untuk memberi fatwa, punya kredibilitas, kemampuan dan pengakuan dari kaum muslimin untuk memberi fatwa, bukan dikembalikan kepada masing-masing individu ya, tapi dikembalikan kepada para ulama yang mencapai taraf itu. Fa'in ro'a, jika faqih mufti tadi berpendapat, dia melihat anna kufra hadzal hakima, anna kufra hadzal hakimi wa hadzihi ad-daulati balagha min adh-dhuhuri wal wudhi mablaghan la yaqadu yakhfa 'ala muslimin. Jika faqih mufti ini dia melihat ya, bahwasanya kekafiran penguasa ini, kekafiran negara ini, balagha min adh-dhuhuri wal wudhi, kejelasan dan kegamblangannya telah mencapai mablaghan, suatu taraf, suatu keadaan, la yakadu yakhfa 'ala muslimin, yang hampir-hampir tidak samar lagi bagi setiap muslimnya, hampir semua orang dari Sabang sampai Merauke paham, oh ini pemerintahnya sudah kafir, ini rezimnya sudah kafir, penguasanya sudah kafir. Saghalahul hukmu bi kufri man walahu wa kana fi jaisihi. Maka mufti tadi sudah berhak, sudah boleh untuk memvonis kafir setiap orang yang memberikan loyalitas kepada penguasa tadi. Wa kana fi jaisihi, dan setiap orang yang menjadi tentara bagi rezim tadi, bagi pemerintah tadi. Wa hakadha, dan demikianlah, ma lam yamna mani'un akharu, selama tidak ada penghalang lainnya. Ka ilmihi bidukhuli ba'dhin nasi, selama mufti tadi dia tidak melihat adanya mawani yang lain. Ka ilmihi, contohnya pemawani lain itu, contohnya jika mufti tadi, ulama mufti tadi mengetahui bidukhuli ba'dhin nasi fi jaisil murtaddina lin nikayati fihi wa mujahadatihi masalan. Contohnya ulama mufti tadi dia mengetahui ada sebagian orang masuk menjadi tentara penguasa murtad tadi dengan tujuan lin nikayati fihi, untuk melakukan operasi serangan yang menimbulkan keriguan, menimbulkan kerugian besar di pihak rezim murtad tadi. Wa mujahadatihi, dan untuk berjihad melawan rezim tadi ya. Masalah ini contoh, contoh ini artinya apa, ulamanya yang berani memvonis tadi dia juga harus betul-betul hati-hati ya. Dia berani memvonis kafir setiap orang yang jadi tentara, jadi polisi, dengan pertimbangan yang pertama memang ilmunya sudah betul-betul, ilmu tentang murtadnya penguasa tadi sudah rata di tengah masyarakat, tidak ada, hampir-hampir tidak ada orang yang tidak tahu pemerintahnya sudah murtad ya. Kemudian yang kedua dia juga tahu persis ya, orang yang akan dia vonis ini memang tidak ada mawani. Disebutkan contoh di sini, ada orang masuk jadi tentara memang punya niatan melakukan serangan dari dalam. Ini hukumnya seperti apa ya? Mungkin bagi sebagian ulama itu bukan mawani, tapi bagi ulama lainnya ini mawani, paling tidak syubhat, sebuah kesamaran yang dalam perkara nyawa. Memvonis murtad itu kan berarti memvonis nyawa dia halal, harta dia halal, istrinya harus diceraikan dan lain sebagainya. Nah ini erat kaitannya dengan hudud ya. Dalam syariat Islam itu hidra'ul hudud bisyubuhat ya, gugurkanlah hudud, tangguhkanlah hukuman hudud manakala ada syubuhat, manakala ada kesamaran-kesamaran yang memerlukan pembuktian yang lebih tegas, lebih valid ya. Sampai bukti-buktinya terkumpul dengan sangat kuat sehingga tidak ada celah lain untuk menghindar dari hukuman hudud tadi. Ini pendapat beliau seperti itu. Ketika perkaranya sudah betul-betul hukumnya tentang kekafiran tauhid ini diketahui semua orang, dan dia yakin pasti orang yang akan dia hukumi tidak ada mawani, maka sarolahul hukmu bikufrihi, dia boleh memvonis orang tadi, polisi dan tentara tadi, kafir. Bal sagolahul hukmu bikufri man lam yukafir hadza taghuta al murtadda wa syakkaka fi kufrihi aw hakama bi islamihi. Bahkan bagi mufti, bagi ulama mufti tadi, boleh bagi dia bukan hanya memvonis murtad polisi dan tentaranya ya, bahkan boleh bagi dia memvonis kafir man lam yukafir hadza taghut al murtadda ya, siapapun yang tidak mengkafirkan tauhid murtad tadi. Ya, kenapa? Karena ilmunya sudah rata di tengah masyarakat, tidak ada orang tidak tahu. Berarti kalau orang tidak mengkafirkan itu pasti bukan karena faktor kebodohan, ketidaktahuan, tapi pasti ada alasan lain, mungkin kepentingan duniawi dan lain sebagainya. Wasyakka fi kufri, dan orang yang membuat keraguan, membuat orang lain ragu-ragu tentang kekafiran tauhid ini. Au hakama bislamihi, atau orang yang menyatakan, memponit, ya, penguasa murtad tadi masih muslim. Wa hakaza fil aksi fi hali khofa'i halihi wal tibatihi, ya. Dan demikian hukum hukum sebaliknya adalah ketika kondisinya hal khofa'i halihi wal tibatihi, ketika perkara kekafiran penguasa tauhid tadi masih khofa, masih tersamar, wal tibat, dan masih ada iltibat, ada bercampur bauran, ada ketidakjelasan, ya, ini masih muslim, ada sebagian unsur pada diri dia yang menunjukkan dia muslim, ada unsur yang pada diri dia menunjukkan dia tindakan yang mengindikasikan kekafiran, sehingga orang ragu-ragu untuk memberikan vonis yang tegas. Nah, ketika kondisinya masih khofa dan iltibat seperti itu, ada campur baur seperti itu, maka mufti, fakih mufti tadi tidak boleh memfonis secara gegabah, berani memfonis setiap orang yang masuk ke dalam dinas tadi, militer, polisi, intelijen tadi sebagai orang murtad. Ini pertimbangan beliau yang perlu yang beliau sebutkan di sini. Perlunya yang pertama adalah mempertimbangkan seberapa jauh masalah murtad dan tidaknya penguasa ini sudah jelas atau belum bagi masyarakat, ya. Ketika semua orang sudah paham ini rezimnya rezim murtad, maka berarti orang masuk tentara itu berarti dia sadar, sudah tahu ilmunya, sebenarnya dia masuk untuk menjadi tangan dan kaki bagi orang-orang murtad, ya, untuk mengokohkan kemurtadan dia. Ibn Ibidina yang kemulah, ya, salah satu atau riwayat yang dijadikan dalil, ya, oleh para ulama dalam masalah membahas mani. Misalnya tadi, ya, kadang ada orang Islam tapi masuk jadi tentara atau polisi atau intelijen dengan tujuan untuk melakukan serangan dari dalam, ya, dia dari dalam, ya. Mungkin, ya, barangkali yang secara tegas pernah menyebutkannya adalah Syekh Abdul Qadir bin Abdul Aziz, ya, dalam kitab beliau Al-Jami' fi Thalabil Ilmi Asy-Syar'i, ya, ketika beliau mengutip riwayat sejarah dari Al-Bidayah wa Nihayah Imam Ibnu Katsir rahimahullah, ketika membahas tentang nabi palsu Aswad Al-Ansi. Jadi ceritanya Aswad Al-Ansi ini seorang dukun yang punya banyak pengikut dan dia secara fisik sangat-sangat kuat. Dia ini juga, ya, karena dia dukun, ya, dia dapat wangsit dari setan, sering dia bisa memprediksikan secara tepat banyak peristiwa yang belum terjadi. Namanya juga tangan kanan setan, ya kan. Nah, ketika di akhir masa hidup Rasulullah SAW, ya, dia ini, Aswad Al-Ansi ini, mengaku menjadi nabi. Kemudian dia melakukan pemberontakan di Yaman, di mana gubernur Sana'a yang diangkat oleh Rasulullah SAW dia bunuh. Kemudian istrinya secara paksa dia nikahi, seorang muslimah. Ini kemudian dia karena pengikutnya banyak, kekuatannya besar. Para sahabat yang hidup di kota di Yaman ini tidak mampu menghadapi dia, Mu'adz bin Jabal dan beberapa sahabat lainnya. Mereka menyingkir, mengungsi ke pegunungan dan lain sebagainya. Kemudian dibuatlah terik atas kerjasama istrinya Aswad Al-Anti itu ya, muslimah tadi, dengan beberapa orang tokoh-tokoh kaum muslimin di situ yang mereka pura-pura mengakui kenabiannya Aswad Al-Anti. Dan dia, mereka memperlihatkan diri seakan-akan ikut pada kekuasaan Aswad bin Al-Anti ini. Kemudian pada suatu malam ya, ketika diadakan pesta begitu, beberapa orang sahabat dimasukkan oleh istrinya Aswad Al-Anti ini ya, masukkan ke rumah dia secara sembunyi-sembunyi. Kemudian ketika Aswad Al-Anti ini mulai mabuk, dia dikeroyok oleh beberapa orang sahabat tadi. Ada yang nyekik, ada yang apa, orangnya sangat kuat ya. Jadi ya di situ disembelih oleh para sahabat ya, di apa, di penggalah kepalanya. Dan ini ketika dia apa, dia dibunuh ini, dia mengeluarkan suara ya, merontak kan, karena melawan dia, sangat kuat orangnya, suaranya sangat keras ya. Kemudian para pengawal dia yang ada di luar rumah itu mau nyerbu ke dalam rumah, ini ada apa, kiranya ada keributan. Kemudian ditenangkan oleh istrinya ini, dibilang, oh nabi kalian sedang menerima wahyu, nabi kalian sedang menerima wahyu kan, biasa begitu ya orang prosesnya kalau menerima wangsit setan nih, seperti orang ngorok teriak-teriak. Baru setelah itu kepalanya dilemparkan dari atas tenteng ya, sehingga pengikutnya serebrek. Tapi di situ menggal kepalanya itu namanya apa, Fairuz Ad-Dailami. Dari situ sebagian ulama kemudian menyimpulkan ya, ijtihad bahasanya, sebagian kelompok membolehkan anggotanya untuk masuk menjadi tentara dan polisi dengan tujuan seperti itu. Di mana para sahabat di saat mereka lemah ya, menunjukkan dirinya seakan-akan beriman pada Aswad Al-Anti ya. Dan bahkan wanita tadi ya kan, ketika dia dinikahi secara paksa oleh nabi palsu, dia tidak bisa melawan ya. Ya, kelihatannya nurut gitu, tapi dia di belakang punya rencana. Dan mungkin ya beberapa dalil lainnya adalah hadis-hadis dalam Sahih Bukhari dan Muslim ya, tentang kisah pembunuhan terhadap dua pemimpin Yahudi. Yang pertama Ka'ab bin Al-Ashraf, dan yang satu lagi adalah ada dua tokoh Yahudi di Madinah ya, dibunuh oleh para sahabat, di mana untuk bisa membunuhnya itu para sahabat menampakkan dirinya di depan mereka, biasanya nyesal beriman pada Muhammad, nyesal menampung Muhammad, nyesal memberi bantuan Muhammad, pengen makar untuk membunuh Nabi Muhammad dan lain sebagainya, sampai akhirnya dia bisa membunuh dua orang Yahudi itu ya, pemimpin Yahudi itu ya. Hadis-hadis itu ada dalam Sahih Bukhari ya, itu mungkin sebagian dalil yang digunakan oleh sebagian kelompok jihad ya, untuk berijtihad seperti itu. Dan kita lihat ya, Taliban termasuk yang punya ijtihad seperti itu ya, seperti dirilis dalam majalah resmi Taliban ya, Al-Sumud. Dan mungkin juga ya, jamaah Islamiyah di Mesir ya, termasuk yang menempuh cara itu ya, di mana Khalid al-Istanbuli dan rekan-rekannya itu bisa membunuh Anwar Sadat setelah mereka resmi jadi tentara, buktinya berapa tahun sampai punya kedudukan seperti itu ya. Nah, ini kita tahu ya, pembunuhan itu terjadi tahun 81 atau 82 ya. Masa-masa setelah badai penggulungan terhadap aktivis Islam, terutama Ikhwanul Muslimin, dimulai dari tahun 50-an, dimulai dari 48-49 ya, pasca perang Palestina yang pertama, di mana di situ Israel berdiri, terjadi pembunuhan terhadap Hasan al-Banna oleh dinas intelijen Mesir yang saat itu masih pada zamannya Raja Al-Faruq, raja terakhir monarki Mesir ya, zaman penjajahan Inggris. Kemudian 10 tahun setelah itu ya kan, terjadi badai penggulungan besar-besaran terhadap Ikhwanul Muslimin ya, puluhan ribu anggotanya masuk penjara, banyak yang dihukum hukuman ya penjara puluhan tahun, ditambah dengan kerja paksa ya, kerja rodi ya. Termasuk beberapa tokohnya dihukum mati ya. Generasinya Abdul Qadir Audah. Kemudian 10 tahun setelah itu ya, tahun 60-an berarti ya, tahun 60-an terjadi pengulangan serupa ya, badai penggulungan terhadap kelompok-kelompok Islam yang terutama Ikhwanul Muslimin, di mana pada masa itu juga puluhan ribu aktivis ditangkap ya, termasuk yang dijatuhi hukuman mati pada periode itu adalah Said Qutb dan rekan-rekannya. Tahun 60-an seperti itu ya. Kemudian tahun 80 berarti kan fase 70-an ke atas ini sudah ada jamaah jihad dan jamaah Islamiyah, dua kelompok jihad di Mesir pada masa itu, termasuk juga ada yang belakangan kemudian dikenal dengan jamaah Takfir wal Hijrah, nama versi intelijen. Berarti sudah sampai masyarakat pada saat itu ya, terutama aktivis Islam, gerakan jihad, sampai pada kesimpulan ini pemerintah Mesir ini pemerintahan yang murtad ya. Mereka melakukan jihad, pemerintah salah satu ijtihad sama Islamiyah ya. Dia memasukkan sebagian anggotanya masuk dinas ketentaraan, sampai akhirnya dia bisa membunuh Anwar Sadat ya, pada hari kemerdekaan ya kan, hadiah ulang tahun hari kemerdekaan Mesir ya. Hari itu juga presidennya Anwar Sadat mereka bunuh ya, hadiah untuk Israel, karena dia ini jadi pahlawan Israel ya. Dia presiden Arab pertama yang secara resmi menjalin hubungan diplomatik dengan Israel, telah menandatangani perjanjian Camp David ya. Camp David. Sebelumnya rezim-rezim Arab itu kalau menjalin hubungan dengan Israel diam-diam, tapi mulai Anwar Sadat ini dia terang-terangan. Oke, mungkin juga dia setelah itu dapat Nobel perdamaian kalau nggak salah ya, si siapa Anwar Sadat ini, oh alam suap ya. Demikian yang kita bacakan untuk malam hari ini, insyaallah sisanya kita lanjutkan pada pertemuan yang lain. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.